Aku ingin nikmati tawa karaku mabuk dan lupa diri. Terbang tinggalkan sengsai sendu, mungkin aku jumpa arwah moyangku. Lantas aku adili soal silsilah bangsa yang menggoda nurani bagai seekor cacing, membuat aku rasa jadi bagai pahlawan. Padahal aku tahu secara cuma selera, yang kuat itu yang menang. Jika aku mau coba sadar, aku ingin mabuk bersama putau, agar aku bisa melayang menggapai mimpi tentang surga dosaku. Sila bangsa yang menggoda nurani bagai seekor cacing, membuat aku rasa jadi bagai pahlawan. Padahal aku tahu secara cuma selera, yang kuat itu yang menang. Jika aku mau coba sadar, aku ingin mabuk bersama putau, agar aku bisa melayang menggapai mimpi tentang surga dosaku.